Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-157. Kita masuk pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-158 dari surat Al-Baqarah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah termasuk dari bagian syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang melakukan haji ke Baitullah atau melakukan ibadah umrah, maka tidak ada dosa atasnya untuk melakukan sa'i di antara keduanya, yaitu di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim, dan barang siapa yang melakukan atau mengamalkan kebaikan dengan ikhlas, fa innallaha syakirun 'alim, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mensyukuri dan maha mengetahui. Nah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasannya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang melakukan haji ke Baitullah atau umrah, ya, maka tidak mengapa baginya untuk melakukan sa'i. Ya. Ini untuk menghilangkan na'am rasa berat atau prasangka sebagian kaum muslimin yang mereka berat melakukannya karena dahulu di tempat tersebut, ya, nah, diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sesembahan-sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dari berhala-berhala pada zaman jahiliyah ada di situ, ya, sehingga mereka masih ragu, ya, untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Maka ayat ini menghilangkan keraguan itu. Artinya siapa yang haji atau umroh silahkan, jangan ragu, ya, jangan berat untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Dan bahkan keduanya adalah termasuk syiar-syiar Allah, yang dimana sa'i di antara keduanya termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun haji dan umrah. Nah, Baik, untuk lebih jelasnya kita baca penjelasan Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Penjelasan beliau cukup panjang ya. Nah, sehingga kita baca cepat agar bisa memenuhi waktu yang ada. Qala al-muallif rahimahullahu taala yukhbiru ta'ala anna Safa wal Marwata wa huma ma'rufan min sya'airillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasannya Safa dan Marwah keduanya ma'rufan, sudah dikenal bahwa keduanya adalah termasuk dari bagian syiar-syiar Allah. Ai a'lamu dinihi adh-dhahirah, yaitu tanda-tanda agamanya, agama Allah, adh-dhahirah yang nampak. Tanda-tanda dari agama Allah Subhanahu wa taala yang nampak, terlihat. Allati ta'abbadallahu biha ibaduh, yang hamba-hamba Allah beribadah kepada Allah dengan syiar ini, yaitu dengan Safa dan Marwah, yaitu melakukan sa'i di antara keduanya. Wa idza kana min sya'airillah, maka apabila kedua bukit ini adalah termasuk dari syiar-syiar Allah, faqad amara Allah bi ta'zimi sya'airihi, maka Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan syiar-syiarnya. Faqala, maka Allah berfirman, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu muncul dari ketakwaan hati. Fadalla majmu'un nassain, maka dua nas ini, dua ayat tadi, inna safa wal marwata min sya'airillah, dan ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, dua ayat ini menunjukkan annahuma min sya'airillah, bahwasannya Safa dan Marwah itu adalah syiar-syiar Allah, wa anna ta'zima sya'airihi, dan bahwasannya mengagungkan syiar-syiar Allah min taqwal qulub, termasuk dari ketakwaan hati. Mengagungkan syiar-syiar Allah, nah itu muncul dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Baik. Maka wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya Safa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah. Dan wajib bagi kita untuk mengagungkan naam syiar ini. Wa taqwa wajibatun ala kulli mukallaf. Dan ketakwaan hukumnya wajib bagi setiap yang mukallaf. Yang sudah dewasa, yang berakal, nah dan seterusnya, dari sifat-sifat orang yang mukallaf. Dan takwa itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang mukallaf. Wa dzalika yadullu ala anna as-sa'ya bihima fardun lazimun lil hajj wal umrah. Dan itu menunjukkan bahwasannya sa'i di antara Safa dan Marwah hukumnya adalah wajib. Kewajiban yang harus ditunaikan ketika menunaikan ibadah haji dan umroh. Bahkan masuk pada naam rukun-rukunnya. Umroh tidak akan sah kalau tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kama alaihil jumhur, sebagaimana ini adalah pendapat jumhur para ulama, bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah merupakan sesuatu yang lazim, yang wajib, yang harus dilakukan bagi mereka yang melakukan ibadah haji dan umrah. Wadalat alaihil ahaditsun nabawiyyah, dan ini juga ditunjukkan oleh hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang haji dan umrah harus sa'i, harus melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya, telah memberikan contohnya kepada kita. Wa qala, bahkan beliau berkata, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian manasik-manasik kalian dariku. Itu ambillah tata cara haji dan umroh kalian dariku. Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, sehingga tidak ada lagi keraguan. Naam, disyariatkannya sa'i antara Safa dan Marwah bagi yang melakukan ibadah haji dan umroh. Nah, kemudian faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Maka barang siapa yang melakukan haji ke Baitullah atau umrah, maka tidak ada dosa atasnya untuk melakukan sa'i di antara keduanya, antara Safa dan Marwah. Ayat ini atau lafaz ini, hadza daf'un liwahmi man tawahhama wa taharraja minal muslimin anit tawaf bainahuma. Ini menolak dugaan atau sangkaan atau rasa berat yang muncul dari kalangan kaum muslimin, atau rasa ragu yang muncul dari kalangan kaum muslimin dari melakukan tawaf di antara keduanya, di antara Safa dan Marwah. Nah, karena sebagian kaum muslimin ragu dan berat untuk melakukan sa'i di antara keduanya. Likaunihima fil jahiliyah tu'badu indahumal asnam. Karena pada zaman jahiliyah, di tempat tersebut diibadahi berhala-berhala. Berhala-berhala jahiliyah dipasang di antara Safa dan Marwah, diibadahi di situ. Dari selain Allah. Kesyirikan terjadi di situ. Fanafa ta'ala al-junah lidaf'i hadzal waham. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan rasa berat ini, keraguan ini, Allah nafikan lidaf'i hadzal waham, untuk menolak atau membantah waham ini, prasangka yang keliru ini. La li'annahu ghairu lazim. Bukan artinya bahwasannya sa'i antara Safa dan Marwah itu bukan amalan yang wajib ketika haji dan umroh, bukan. Karena lafadznya kan, barang siapa yang haji atau umroh, maka tidak ada dosa atasnya. Jadi seolah-olah menunjukkan bukan wajib ya, karena lafadznya tidak ada dosa atasnya untuk sa'i di antara keduanya. Bukan ini maksudnya. Nah, baik. Maksudnya adalah ayat ini untuk menolak prasangka tadi dan keraguan tadi. Ya, karena sebagian kaum muslimin berat dan ragu. Ada pikiran bahwasannya dulu di sini diibadahi berhala-berhala pada zaman jahiliyah, sehingga enggan untuk melakukan ibadah di antara Safa dan Marwah. Maka untuk menolak prasangka dan waham yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Tidak mengapa dia untuk sa'i di antara keduanya ketika melakukan haji dan umroh. Jadi ayat ini untuk tadi menolak atau menjawab keraguan atau rasa berat dari kaum muslimin yang berat atau ragu untuk tawaf di antara keduanya. Bukan menunjukkan bahwasannya sa'i di antara Safa dan Marwah, tawaf di sini bermakna sa'i tadi, bukan berarti sa'i antara Safa dan Marwah ghair lazim, bukan wajib, bukan berarti itu, karena sa'i antara Safa dan Marwah hukumnya wajib berdasarkan dalil yang lain. Kemudian wadalla taqyidun nafil junah fi man tatawwafa bihi ma fil haji wal umrah annahu la yatatawwa bis sa'yi mufradan illa ma'an dimamihi li hajjin aw umratin. Ini juga penting, perhatikan. Pembatasan penafian junah, penafian rasa berat, ya, bagi orang yang mau sa'i di antara Safa dan Marwah, ya, ketika melakukan haji dan umroh, nah, pembatasan ini, ya, nah, menunjukkan annahu la yatatawwa bisai, bahwasannya tidak melakukan amalan sa'i, ya, mufrad dan secara sendirian, ya, secara terpisah, ya, hanya sa'i saja. Nah, ini enggak boleh. Nah. Taib. La yatatawwa bisai mufradan illa ma andima mihil hajjin au umrah. Nah, tidak boleh melakukan sa'i secara bersendirian, terpisah. Naam, kecuali, ya, naam, digabungkan atau merupakan naam amalan yang menyertai haji dan umroh. Nah, jadi yang boleh sa'i di situ adalah yang melakukan haji dan umroh. Nah, kalau enggak haji dan umroh enggak boleh sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, secara terpisah bersendirian, ya, bukan melakukan umroh, bukan melakukan haji. Nah, baik. Bikhilafi tawafil bait, berbeda dengan tawaf di Baitullah. Kalau tawaf di Baitullah, walaupun bukan melakukan haji dan bukan umroh, ya, boleh tawaf, ya, tawaf mutlak kapan saja. Nah, ya, siang atau malam, ya, pagi atau sore dan seterusnya. Boleh kapan saja tawaf di Baitullah walaupun bukan umroh, bukan haji. Nah, ini kalau tawaf di Baitullah. Tapi kalau sa'i, ya, itu tidak boleh dilakukan secara tersendiri. Nah, tapi harus sa'i ini merupakan bagian dari ibadah umroh atau bagian dari ibadah haji. Nah, harus rangkaian ini. Nah, nggak boleh bersendirian. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf boleh kapan saja. Ya. Nah, walaupun dia bukan orang yang sedang umroh dan bukan orang yang sedang haji, boleh kapan saja. Adapun sa'i maka harus dia berbarengan dengan amalan umroh atau amalan haji. Fa innahu yashra'u ma'al umrah wal hajj. Karena sa'i antara Safa dan Marwah itu disyariatkan bersama umroh dan haji. Ya, merupakan rangkaian ibadah itu. Wa huwa ibadatun mufradah. Naam. Tawaf, ya. Tawaf itu disyariatkan, naam, bersama ibadah umroh dan haji. Wahwa ibadah mufrodah, itu tawaf di Baitullah itu merupakan ibadah yang tersendiri. Nah, ibadah yang tersendiri sehingga boleh seseorang tawaf kapan saja, walaupun bukan orang yang sedang umroh dan bukan orang yang sedang haji. Adapun sa'i antara Safa dan Marwah, ya, tidak boleh naam disendirikan, ya, harus berbarengan dengan naam umroh atau haji, ya, karena itu merupakan rangkaian ibadah umroh dan rangkaian ibadah haji. Baik. Jadi makna tidak ada dosa atas kalian untuk sa'i di antara keduanya, ini bagi yang haji dan umroh. Bagi haji dan umroh. Adapun yang tidak haji dan tidak umroh, enggak boleh sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian, fa'amma sa'i wal wukuf bi Arafah wa Muzdalifah. Adapun sa'i dan juga wukuf di Arafah dan naam di Muzdalifah, ya, tiga amalan ini, waromyul jimar, kemudian melempar jimar, ya, melempar batu, fa innaha tatba'un nusuk, maka amalan-amalan ini, sa'i, wukuf di Arafah dan naam di Muzdalifah, kemudian ramyul jimar, ya, melempar jumroh, ya, amalan-amalan ini tatba'un nusuk, itu mengikuti manasik-manasik, manasik haji. Nah, mengikuti amalan manasik, ya. Bukan amalan yang bersendirian. Nah. Taib. Bukan amalan yang tersendiri, ya. Tetapi rangkaian manasik haji. Nah. Sa'i, wukuf di Arafah, ya, kemudian di Muzdalifah, kemudian juga melempar jumrah, ya. Nah, ini adalah amalan-amalan yang mengikuti manasik haji. Bukan amalan-amalan yang mufrodah, yang berdiri sendiri, bukan. Falau fu'ilat ghairu tabi'atin linnusuk, kalau amalan-amalan tadi dilakukan bukan dalam rangka mengikuti manasik haji, ya, bukan di bulan haji, ya, nah, dan bukan manasik haji, bukan rangkaian ibadah haji, kanat bid'ah, maka amalan ini bid'ah. Ya. Misalkan mau wukuf di Arafah, kapan? Tanggal 10 Muharram misalkan. Mestinya wukuf di Arafah tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Nah. Baik. Tetapi dia tanggal berapa? Tanggal 9, afwan. Ya, tanggal 9. Nah. Tanggal 9 Zulhijjah. Tetapi dia wukuf di Arafah tanggal 10 Muharram misalkan, ya. Atau mumpung kesinilah, ya. Mau wukuf seharian di Arafah. Lah, ini amalan bid'ah. Nah, kenapa? Karena wukuf di Arafah ini amalan yang merupakan rangkaian ibadah haji. Bukan amalan yang berdiri sendiri. Nah, demikian pula melempar jumrah, ya. Nah, enggak boleh berdiri sendiri, mumpung ke sana melempar jumrah misalkan. Lah, melempar jumrah ini adalah amalan rangkaian ibadah haji. Kalau dilakukan secara tersendiri, ya, nah, tanpa mengikuti rangkaian manasik haji, maka amalan ini bid'ah. Li'anal bid'ata nau'an, karena kebid'ahan itu ada dua macam. Nau'un yuta'abbadu lillahi bi'ibadah lam yashra'ha aslan. Yang pertama adalah jenis kebid'ahan yang na'am Allah taib nau'un yuta'abbadu lillahi bi'ibadah lam yashra'ha aslan. Yang pertama adalah jenis yang Allah diibadahi dengan suatu ibadah, ya, yang ibadah itu tidak disyariatkan oleh Allah. Maka ini bid'ah. Ya. Nah, ringkasnya, jika seseorang melakukan ibadah, ya, yang ibadah itu tidak disyariatkan oleh Allah, ya, maka ini adalah bid'ah. Wa nau'un yuta'abbadu lahu bi'ibadah qad syara'aha 'ala sifatin makhsusah fatuf'alu 'ala ghairi tilka sifah wa hadha min. Yang kedua dari jenis bid'ah adalah jenis yang Allah diibadahi dengan suatu ibadah, ya, yang telah Allah syariatkan dengan cara yang khusus. Ya. Jadi Allah diibadahi dengan suatu ibadah yang ibadah ini telah disyariatkan oleh Allah dengan cara yang khusus, tetapi ibadah tersebut dikerjakan bukan dengan cara yang khusus tersebut, bukan dengan cara yang ditentukan tersebut. Nah. Mahum, ya? Nah. Wa hadza min hudan ini, ya. Nah, kalau melakukan wukuf di Arafah secara bersendirian bukan merupakan mengikuti amalan ibadah haji, ini merupakan bagian bid'ah yang sejenis ini. Ya. Nah, jadi amalan yang Allah syariatkan dengan cara yang khusus. Nah, tetapi dilakukan, ya, atau dikerjakan bukan atau tidak sesuai dengan cara itu. Nah, seperti wukuf di Arafah, ini amalan yang disyariatkan, ya, disyariatkan. Nah, Allah diibadahi dengan amalan ini. Nah, tetapi Allah mensyariatkan wukuf di Arafah ini sesuai dengan cara-cara yang khusus. Allah syariatkan dengan cara-cara yang khusus, yaitu apa? Wukuf di Arafah harus di tanggal 9 Zulhijjah. Nah. Baik. Ketika wukuf di Arafah ini amalan yang Allah syariatkan. Nah. Tetapi dilakukan tidak sesuai dengan cara yang sebenarnya, ya, maka amalan tersebut menjadi bid'ah. Nah, misalkan tadi wukuf di Arafah tanggal 10 Muharram misalkan, atau tanggal 10 Syawal misalkan, ya. Wukuf di Arafah lah, maka amalan ini bid'ah. Nah, kenapa? Bukan karena amalan wukuf di Arafah itu adalah kebid'ahan, tetapi dia dilakukan bukan pada waktunya. Nah, tidak pada waktunya. Nah, bukan dengan cara yang benar. Nah, karena cara yang benar dalam wukuf di Arafah adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang dimana wukuf ini mengikuti amalan manasik haji. Nah, mafhum ya? Nah. Baik. Kemudian waqauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man tatawwa'a ay fa'ala ta'atan mukhlishan biha lillahi ta'ala." Wa man tatawwa'a artinya yaitu barang siapa yang melakukan ketaatan secara ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, khairan, ya, itu melakukan ketaatan yang berupa min hajjin wa umratin, baik itu haji atau umrah, wa tawaf atau tawaf, wa salatin atau salat, wa saumin puasa, wa ghairi dzalik, dan selain itu, fahuwa khairul lahu, maka itu lebih baik baginya. Maka barang siapa yang mengamalkan amalan ini, ya, mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, baik amalan haji atau umroh atau tawaf atau sholat atau puasa dan seterusnya, maka itu lebih baik baginya. Fadalla hadza ala annahu kullama izdada al-'abdu min ta'atillah izdada khairuhu wa kamaluhu. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba jika dia bertambah ketaatannya kepada Allah, atau setiap dia bertambah ketaatannya kepada Allah, ya, dengan melakukan berbagai macam amalan saleh, maka akan bertambah kebaikannya dan kesempurnaannya. Nah, ya. Semakin dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah, semakin bertambah ketaatannya kepada Allah, maka dia semakin baik dan semakin sempurna. Ya. Semakin bertambah kebaikannya dan semakin sempurna. Wadarajatuhu indallah, dan semakin tinggi atau semakin bertambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, li ziyadati imanihi, karena telah bertambahnya keimanannya. Nah, sebagaimana manhaj Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwasanya al iman yazid wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, bertambah bisa bertambah dengan melakukan ketaatan dan amal soleh, dan bisa berkurang ketika melakukan dosa dan kemaksiatan. Nah, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Maka barang siapa yang mengamalkan kebaikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu haji, umroh, tawaf, sholat, puasa dan seterusnya, sodakoh dan lain-lain, maka itu lebih baik baginya. Nah, semakin hamba menambah ketaatannya kepada Allah, semakin bertambah ketaatannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, amalannya dan seterusnya, maka semakin bertambah kebaikannya dan kesempurnaannya, semakin bertambah derajatnya di sisi Allah. Nah, karena telah bertambah keimanannya. Nah, wadalla taqyidu tatawwu' bil khair anna man tatawwa'a bil bid'ah allati lam yashra'ha Allah wala rasuluhu annahu la yahsul lahu illa al-ana. Perhatikan pembatasan at-tatawwu' bil khair, pembatasan melakukan amalan kebaikan, barang siapa yang mengamalkan kebaikan tadi, ya. Nah, barang siapa yang mengamalkan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan amalan kebaikan. Pembatasan ini menunjukkan bahwasannya man tatawwa'a bil bid'ah, barang siapa yang melakukan amalan bid'ah, ya, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati lam yasyara'ha Allah, yang tidak disyariatkan oleh Allah, wala rasuluhu, dan tidak disyariatkan oleh rasulnya, annahu la yahsul lahu ilal ana, maka tidak ada yang dia dapatkan dari amalan tadi, amalan bid'ah tersebut, ilal ana, kecuali rasa lelah, rasa capek. Ya. Nah, walaysa bi khairin lahu, bukan merupakan kebaikan baginya, bukan. Bal qad yakunu syarrun lahu, bahkan kadang merupakan kejelekan baginya. In kana muta'ammidan, jika dia melakukannya sengaja. Aliman bi adami masyru'iyatil amal, dalam keadaan dia tahu bahwasanya amalan ini sebenarnya enggak disyariatkan. Ya, tapi dilakukan. Kenapa? Karena tender. Ya. Nah, menghasilkan pemasukan. Nah, dia sadar amalan ini enggak ada dalilnya. Nah, enggak disyariatkan, hanya saja anggapan dia baik, ya. Menurut prasangkanya, dugaan hatinya baik. Nah, sehingga dia lakukan. Dia sengaja melakukannya dan dia tahu itu amalan yang tidak ada dalilnya. Maka ini syarrun lahu. Amalan ini jelek baginya. Merupakan malapetaka baginya. Nah. Bukan merupakan kebaikan bagi dia, ya. Bahkan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lelah tadi. Nah, taib, lelah dan capek. Taib, dia melakukan ibadah puasa misalkan. Ibadah puasa berapa hari? 40 hari. Puasa apa ini? Puasa mutih. Supaya apa? Supaya dapat ilham, ya. Al-muhim. Nah, puasa yang tidak disyariatkan. Nah. Ya, tiap hari sampai 40 hari dan seterusnya. Nah, puasa apa? Puasa mutih katanya. Enggak tahu, ya. Nah, enggak ada dalilnya. Ya, tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah. Baik. Maka dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar. Ya. Lapar, haus, capek, lelah, ya, lemah, ya, dan seterusnya. Bahkan kalau dia sengaja melakukannya dan dia tahu itu tidak disyariatkan tetapi tetap dilakukan, maka syarrun lahu. Dia terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka seorang hamba hendaknya mencukupkan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya itu dilakukan, dikerjakan. Yang tidak datang dari Allah dan Rasul-Nya jangan dikerjakan. Karena akan na'am membawa malapetaka. Ya. Nah, dan dia tidak mendapatkan kecuali hanya rasa lelah dan capek dalam melakukan ibadah tersebut. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah. Baik. Masih satu kalimat lagi tersisa. Baik, azan dulu ya. Nah. Adzan dulu, ba'dal adzan kita lanjut. Satu kalimat terakhir. Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala ta'ala fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syakirun alim. Maha mensyukuri dan maha mengetahui. Asy-syakir wasyakur min asma'illah taala. Asy-syakir dan asy-syakur itu termasuk dari nama-nama Allah. Alladzi yaqbalu min ibadihi al-yasir min al-amal. Yaitu Allah yang menerima amalan dari hambanya walaupun sedikit. Nah, asy-syakir, asy-syakur artinya na'am yang maha mensyukuri. Yaitu yang menerima amalan dari hambanya walaupun sedikit. Nah, innallaha syakirun alim. Nah. Walaupun orang melakukan amalan sedikit sekali, ya. Nah, bahkan mungkin mithqalu dzarrah, ya. Faman ya'mal. Naam, barang siapa yang melakukan amalan, ya, walaupun seberat dzarrah, semut kecil, ya, ringan kecil, ya, maka dia akan mendapatkan balasannya. Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut walaupun sedikit. Ini makna Allah Asy-Syakir Asy-Syakur, yang Maha mensyukuri. Yaitu Allah menerima dari hamba-hambanya na'am amalan walaupun sedikit. Wa yujazihim 'alaih, dan Allah akan membalasnya. Allah menerima amalan yang sedikit tersebut, kemudian Allah akan membalas na'am mereka yang melakukan amalan tersebut al-'azima minal ajr, dengan balasan yang besar. Amalannya sedikit, namun Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang azim, yang besar. Alladzi idza qama 'abduhu bi awamirihi wamtasala ta'atahu a'anahu 'ala dzalik wa asna 'alaihi wa madahahu. Yaitu yang apabila seorang hamba menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Nah, ini di antara makna syakur, ya. Allah Maha mensyukuri, ya. Itu Allah yang menerima amalan hamba-hambanya walaupun sedikit dan akan membalasnya dengan balasan yang besar. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Nah, menolong hambanya tersebut untuk melakukan ibadah kepadanya. Wa asna 'alaihi wa madahahu, dan Allah akan memujinya dan Allah akan menyanjungnya. Wa jazahu fi qalbihi nuran wa imanan wa sa'atan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan memberikan cahaya dan keimanan dan rasa lapang di dalam hatinya. Wa fi badanihi quwwatan wa nasyatan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan dan semangat pada badannya. Wa fi jami'i ahwalihi ziyadata barakatin wa nama, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan barokah, ya, dan na'am terus bertambahnya barokah tersebut fi jami'i ahwalihi, dalam segala kondisinya, dalam keadaan apapun. Wa fi a'malihi ziyadata taufiq, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya tambahan taufik pada amalannya. Nah, ini makna Allah Subhanahu wa taala syakir. Nah, Maha mensyukuri. Tsumma ba'da dzalik yuqaddim 'ala thawabil ajil 'inda rabbih kamilan muwaffaran lam tanqushu hadhihi al-umur. Ya. Kemudian setelah itu, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala, ya, dari sisinya. Nah, pahala yang sempurna, pahala yang muwaffaran, yang banyak. Lam tanqusu hadhil umur, yang tidak terkurangi dengan balasan-balasan di dunia tadi. Nah, di dunia tadi apa balasannya? Nah, Allah menolong dia, Allah memuji dia, Allah menyanjungnya, Allah memberikan cahaya, kemudian keimanan dan rasa lapang dalam hatinya, Allah memberikan kekuatan dan kesemangatan pada badannya, Allah berikan tambahan barokah pada setiap kondisinya, Allah berikan tambahan taufik pada amalan-amalannya. Nah, hal-hal ini tidak mengurangi pahala di akhirat. Nah, di akhirat Allah menyiapkan pahala yang besar, yang sempurna, yang banyak. Nah, yang tidak terkurangi dengan tadi, ya, balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Nah, kemudian wa min syukrihi li 'abdi, termasuk dari bentuk rasa syukur Allah kepada hambanya, Anna man taraka syai'an lillah, bahwasannya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena Allah. A'adahu Allahu khairan min, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ini termasuk bentuk rasa syukur Allah kepada hambanya. Ketika hamba ini meninggalkan sesuatu karena dirinya, karena Allah, ya, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Baik. Misalkan dia merupakan salah satu karyawan bank misalkan. Gaji masya Allah, bukan 10 juta, 100 juta misalkan sebulannya. Ternyata dalam perjalanannya mengenal dakwah Ahlussunnah. Kemudian dia mengetahui bahwasannya riba itu haram. Haram, baik yang menulisnya atau yang menyaksikannya, yang menjadi saksinya, atau yang yang mengantarnya dan seterusnya. Semuanya berdosa. Baik. Dan dia mengetahui bahwasannya sering-ringan dosa riba adalah seperti seorang anak menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Ini sering-ringan dosa riba. Dia tahu hukumnya riba, sehingga dia meninggalkan itu semua. Meninggalkan gaji yang ratusan juta tadi. Ditinggalkannya. Dia keluar. Dia harus mengarungi hidup yang baru. Bingung, mau kerja apa? Yakin dengan sabda ini, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Khairan minhu. Ini janji Allah ini, yakin, dan kita harus yakin, enggak boleh ragu, Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dia tinggalkan. Baik. Ganti yang lebih baik itu jenisnya banyak. Bentuknya banyak. Ada yang berupa mungkin nanti gajinya setelah keluar dari bank, ternyata kerja di tempat lain yang mubah, halal, ternyata gajinya lebih tinggi. Bisa bermakna itu. Atau mungkin yang lebih baik ini bermakna dengan bentuk yang lain. Misalkan diganti dengan anaknya yang soleh. Anaknya menjadi soleh, menjadi hafid, menjadi ulama. Dan seterusnya. Atau keluarganya Allah berikan hidayah. Ini hidayah. Hidayah ini lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan seterusnya, dari bentuk-bentuk tadi yang lebih baik daripada yang telah dia tinggalkan. Baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan kita harus yakin, Kemudian, wa man taqarraba minhu shibran taqarraba minhu dhira'an. Termasuk daripada bentuk rasa syukur Allah kepada hambanya. Jika seorang hamba mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa man taqarraba minhu dhira'an taqarraba minhu ba'. Dan barang siapa yang mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat kepadanya satu depa. Wa man atahu yamshi atahu harwala. Dan barang siapa yang mendatangi Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendatanginya dengan harwalah, lari-lari kecil. Wa man amalahu, dan barang siapa yang bermuamalah dengan Allah, ya, rabbaha alaihi adhafan mudha'afa, maka Allah akan memberikan keuntungan kepadanya, adhafan mudha'afa, yang berlipat-lipat ganda. Baik. Tijaratan lan tabur, ya. Perniagaan yang tidak akan merugi, ya. Nah, ketika seseorang bermuamalah dengan Allah, nah, ya. Misalkan dia mensedekahkan hartanya, ya. Nah, di jalan Allah, ini bermuamalah dengan Allah ini, ya. Karena dia serahkan, nah, hartanya di jalan Allah, dia infakkan di jalan Allah. Rabbaha alaihi adhafan mudha'afa. Allah berikan keuntungan kepadanya, na'am, mudha'afa, berlipat-lipat ganda. Nah, berlipat ganda yang sangat banyak. Masih ingat kisah sahabat Uthman bin Affan, ya, kalau enggak salah. Yang beliau adalah seorang saudagar besar, ya, yang pernah terjadi paceklik pada zaman beliau, ya, kemarau, paceklik. Nah, dan beliau membawa barang dagangan dari luar, nah, ya, Madinah, ya, dengan barang dagangan yang sangat banyak. Nah, kemudian sampai di Madinah, maka para tengkulak sudah sibuk, ya. Nah, ingin belanja dari sahabat ini, ya. Ada yang menawarkan 2 kali lipat, ya. Ada yang mau beli 3 kali lipat, 4 kali lipat, dan seterusnya. Nah, tapi Uthman bin Affan gak mau, gak menjual barangnya, ya. Nah, bahkan ada yang menawarkan tertinggi, tawaran tertinggi 5 kali lipat. Ya Utsman, saya beli barangmu 5 kali lipat. Nah, para tengkulak ini, ya. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala tidak mau memberinya. Nah, beli maunya berapa? 10 kali lipat. Aku mau 10 kali lipatnya. Namun para tengkulak tidak ada yang mampu untuk membayar 10 kali lipatnya. Nah, kemudian alhasil singkat cerita, Uthman bin Affan tidak menjual barangnya, tetapi mensodakohkan seluruhnya. Nah, kenapa? Karena mau yang 10 kali lipat tadi. Faman ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Jadi Uthman bin Affan pengennya 10 kali lipatnya tadi. Nah, sehingga disodakohkan semuanya. Nah, di jalan Allah. Ya subhanallah. Nah, hati manusia kalau sudah tidak tergoda dengan dunia, ya. Nah, dunia bukan di hatinya, ya. Nah, tetapi di mana? Di tangannya. Nah, taib. Jadi walaupun banyak harta di tangannya, ya. Nah, walaupun banyak dunia di tangannya, tidak berpengaruh. Nah, bahkan dia sedekahkan di jalan Allah. Tapi kalau dunia sudah di hati seseorang, walaupun yang dia punya sedikit, yang di tangannya cuma sedikit, tapi dunia di hati dia, ya, maka apa yang ada di tangannya akan menjadi malapetaka. Nah, ya. Nah, karena kerakusannya terhadap dunia. Baik. Wa man amalahu rabbaha alaihi adhafan mudha'afa. Barang siapa yang bermuamalah dengan Allah, maka Allah memberikan kepadanya enam keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Nah, tidak akan rugi orang yang bermuamalah dengan Allah. Baik. Nah. Ini di antara makna atau bentuk rasa syukur Allah kepada hamba-hambanya. Wa ma'a annahu syakirun fahuwa alimun biman yastahiqu tsawabal kamil. Ya. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala syakir, maha mensyukuri, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga alim. Fa inna Allaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui man yastahiqqu tsawabal jazaa'al kamil. Allah maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan pahala yang sempurna tersebut. Bihasabi niyyatihi wa imanihi wa taqwa. Itu semua tergantung niatnya, niat hamba. Ya, tergantung keimanannya, tergantung ketakwaannya. Mimman laisa kadzalik. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang berhak mendapatkan pahala yang sempurna ini dari yang tidak berhak. Allah tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan pahala yang sempurna ini. Dan ini semua masing-masing tergantung niatnya, keimanannya dan ketakwaannya. Alimun bi'a'malil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui amalan para hambanya. Fala yudayyi'uha, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba sedikit pun. Allah maha mengetahui. Walaupun hamba tersebut melakukan amalan tersebut di tempat yang tertutup, enggak terlihat orang, gelap dan seterusnya, Allah maha mengetahui amalan seorang hamba. Walaupun amalan hamba tersebut hanya sedikit, ringan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan tidak akan menyia-nyiakan amalan tersebut. Bal yajidunaha au farmakanat. Bahkan dia akan mendapati atau mereka akan mendapati amalannya lebih banyak daripada amalan asalnya. Mungkin asalnya dia hanya bersedekah sekian perak, gak ada harganya, 100 rupiah misalkan yang dia sedekahkan. Tapi dia akan mendapatkannya nanti aufar makanat, lebih banyak daripada amalan asalnya. Dia akan mendapatkan yang lebih banyak. Dan ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hasabi niyatihim, tergantung niat dia. Apakah dia ikhlas, apakah benar-benar murni karena Allah dari amalan tersebut, ataukah ada tendensi-tendensi lain. Tergantung niatnya. Baik. Apakah niatnya ingin dunia akhirat, ataukah niatnya hanya ingin akhirat? Beda ya. Melakukan amalan, tujuannya tadi ingin mendapatkan dunia, juga ingin mendapatkan akhirat. Baik. Dengan orang yang misalkan sholat, murni ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Beda antara orang yang sholat, rajin ibadah, tujuannya untuk mendapatkan kepentingan dunia, tapi juga pengen mendapatkan pahala di akhirat. Beda dengan orang yang murni hanya ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tergantung niatnya tadi. Ala hasabi niyatihim, tergantung niat dia. Bisa jadi amalan yang sedikit, karena niatnya ikhlas, sungguh-sungguh, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan mungkin dia tidak memiliki harta kecuali itu, kemudian dia sedekahkan, maka balasannya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqun nar walau bisyikitamrah. Jagalah dirimu dari neraka walaupun bersedekah dengan separuh biji kurma. Separuh biji kurma ini sesuatu yang remeh ya. Satu kurma saja remeh ya. Berapa sih separuh kurma harganya? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bersedekah walaupun dengan separuh biji kurma. Separuhnya sedekahkan, separuhnya dimakan. Kalau orang tidak memiliki harta kecuali satu biji kurma ini, kemudian dia sedekahkan setengahnya, dia makan setengahnya, ini nilainya bisa jadi lebih besar daripada orang yang punya harta miliaran, dia sedekahkan 2 miliar misalkan. ya. Nah, lebih besar yang tadi, yang setengah biji kurma tadi. Nah, kenapa? Karena yang punya miliaran ini hartanya triliunan, ya. Tapi yang dia sedekahkan cuma 2 miliar. Tapi ini dia hanya punya satu biji, ya, kurma tadi, nggak punya yang lain. Dia sedekahkan setengahnya, maka lebih besar pahalanya. Nah, jadi tergantung niat dari hamba masing-masing. Allati tala'a 'alaiha al-'alimul hakim, yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui, yang al-'alimul hakim, yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha hakim, yang melihat amalan-amalan tersebut. Nah, yang melihat apa yang ada dalam hati hamba tersebut. Baik. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya walaupun sedikit. Innallaha syakirun alim. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Wallahu taala a'lam bisawab. Selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.